warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kalau minum doanya apa? Kalau makan? Bismillah. Pakai tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan. Boleh enggak makan tangan kiri, minum tangan kiri? Enggak boleh. Minum tangan kiri enggak boleh, misal ini. Enggak boleh. Misal ini, ambil minum ini. Enggak boleh. Makannya juga enggak boleh. Makan pilus. Makan kacang. Kacang ini boleh enggak tangan kiri? Enggak boleh juga. Kenapa enggak boleh? Apa? Karena dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana lafalnya? Lafadznya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang, ini buka dikit maskernya biar jelas suaranya. Mana hadisnya kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang? Keraskan suaranya. Keraskan lagi. Wa idza akala ahdukum ta'aman falyakul bismillah. Bismillah. Bismillah itu hadis Aisyah kan? Kecampur. Jangan campur hadisnya, hati-hati hafalannya tercampur. Boleh enggak minum tangan kiri? Enggak boleh. Makan? Enggak boleh juga. Kenapa? Dilarang Rasulullah. Mana? Mana lafal hadisnya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang? Yang keras suaranya. Dari siapa sahabatnya? An Aisyata. Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Tirmidzi wa Shahihul Albani. Artinya apabila salah seorang dari kalian makan makanan dengan mengucapkan bismillah. Jika lupa, nah itu mana larangan tangan kirinya, mana? Nggak ada di situ. Nggak ada di situ larangan tangan kirinya. Anta, boleh nggak makan tangan kiri? Sambil minum tangan kiri, boleh, boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Dilarang oleh Nabi. Tadi dilarang oleh Nabi. Mana lafadznya ini? Dilarang Nabi. Ini dilarang Nabi. Tapi lafal hadisnya? Mana lafal hadisnya? Keraskan suaranya. Falyakul. Falyakul. Falyakul. kita lafadznya kayak gitu. Antum, boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Dilarang Rasulullah. Mana lafal hadisnya? Sebutkan dengan jelas, mulut terbuka, jangan samar-samar suaranya. An yang jelas, yang jelas. Oh, wow, wow, wow, jangan kayak gitu. Yang jelas baca hadisnya. Yang jelas, pelan-pelan bacanya itu. Artinya. Biar yang kawan-kawan yang lain dengar, yang jelas. Minumlah dengan tangan kanannya. Karena sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Iya, berarti enggak boleh ya. Karena tidak boleh kita menyerupai syaitan. Syaitan yang minum dan makan dengan tangan kiri. Kecuali ada uzur. Apa uzurnya? Hah? Sakit tangan? Tidak ada tangan kanan, ya kan? Tidak ada tangan kanan, ya buat itu yang dia mampu. Kakinya dengan kaki juga gimana makan dengan kaki. Nah, alhamdulillah ilmu dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pengertian puasa? Pengertian puasa cukup sampai di situ. Cukup. Dalil sebutkan mana dalilnya, entah itu ayat apa hadis tentang kewajiban puasa Ramadan. Nah, apa hukumnya seorang yang mampu melakukan haji? Hukumnya berhaji ketika itu apa untuk dia? Mampu, ada rezeki, lancar. Hukum haji bagi dia apa? Sunnah apa boleh apa? Tidak tahu. Ya ada rezeki. Apa hukumnya? Dia berangkat haji. Sunnah boleh. Nah, pilih salah satu dari dua sih. Sunnah boleh. Disuruh milih malah milih dua-duanya. Sunnah juga boleh juga. Anta ya Azam, mak tahu paham tak? Apa hukumnya? Tak tahu. Antum paham tak? Antum? Iya. Enggak iya gimana? Iya maksudnya. Iya. Paham. Gimana? Kalau ada rezeki, dia melakukan haji, gimana hukumnya? Boleh apa sunnah? Wajib. Dalilnya mana kalau wajib? Hujjal baiti. Jawab. Hah? Iya, hujjal baiti. Terus? Artinya? Itu darinya ya. Ahsan, barakallahu fikum. Kalau orang ada mengingkari kewajiban haji, gak wajib haji, mengingkari kewajiban puasa Ramadan, apa hukumnya orang yang seperti ini? Anta. kufur terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis kita. Alhamdulillah, masyaallah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, untuk anak-anak kita. Alhamdulillah. Ya, diskusi yang seperti ini, istihdharul adillah, ini sangat bermanfaat. Hadis yang ke Ar-Rabi' wal Isrun, 24. Hurmatul Zulm. Di sini diberi judul haramnya kezaliman. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar, siapa nama Abu Dzar? Junduk Ibnu Junadah. Hasan. Abu Dzar Al-Ghifari Junduk bin Junadah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pemberani, sudah kita sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu kisah masuk Islamnya Abu Dzar ini. Dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berislam, kemudian mengumumkan keislamannya dengan terang-terangan. Sudah kita lewati di pertemuan yang lalu kisahnya di hadis Abu Dzar. Cari ya hadis sebelum ini yang sahabatnya Abu Dzar. Di situ penjelasan tentang Abu Dzar. Di hadis itu, hadis ittaqillaha haitsuma kunta, itu sebatas yang saya ingat. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Di situ kita jelaskan, kita sampaikan biografi sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ya, siapa nama nabi di sini? Ini. Duduk yang benar. Siapa nama nabi? Ngadep sini. Kalau nulis ngadepnya ke depan. Ambil bukunya. Siapa nama nabi di sini? Nabi siapa? Nabi Yunus, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad. Siapa namanya Muhammad? Muhammad Ahmad. Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Abdullah itu nama bapaknya. Nama kakeknya siapa? Abdullah bin Abdul Muthalib. Siapa lagi nama kakek di atas Abdul Muthalib? Abdul Hasim. Hah? Hisham. Antara ini belakang. Belum ditanya tadi ya? Diam-diam aja, enggak ditanya tadi. Siapa nama ini kakeknya Abdullah? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin siapa lagi? Bin siapa? Bin siapa ini? Azam. Bin siapa? Hisham. Hashim, ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama beliau ada Ahmad, ada Hashir, Al-Hashir, Al-Mahi. Banyak nama-nama beliau, ada beberapa disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ini nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan nama beliau ini dengan sebutan Ahmad, sebagaimana di dalam surah As-Saffat, As-Saff ya, surah As-Saff, As-Saff bukan As-Saffat. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi azza wa jal. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabb-nya Azza wa Jal, dari Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana ini kok Nabi SAW meriwayatkan dari Allah? Apa namanya ini? Berkata Syekh Ibn Utsaimin, wa hadzal hadith wa ashbahuhu yusammal hadith al-Qudsi. Hadith ini dan yang semisal dengannya dinamakan dengan hadith Qudsi namanya. Apa itu hadith Qudsi? Yarwihin Nabi SAW anillah. Hadis qudsi itu yang Nabi SAW meriwayatkan dari Allah. Nabi meriwayatkan dari Allah. Demikian. Kemudian Nabi SAW mendatangkan lafadznya. Allah mengatakan demikian-demikian. Dan tidak ada di dalam Al-Quran. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ini namanya hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, waja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Tidak boleh bagi kita mendzalimi satu sama lain. Zalim ini maknanya luas, bukan hanya sekedar zalim dengan tenaga, dengan kekuatan. Tetapi zalim ada juga dengan ucapan. Seseorang menyakiti saudaranya, seseorang mencela saudaranya, seseorang menghina saudaranya, ini termasuk kezaliman. Seseorang mengambil hak orang lain, mengambil harta orang lain, ini termasuk kezaliman. Allah haramkan kezaliman itu terjadi di antara kalian. Syekh Nuthaimin menerangkan, "Fabayyana Allahu 'azza wa jalla fil hadis," Allahu 'azza wa jalla menjelaskan di dalam hadis ini, "annahu harrama al-zulma 'ala nafsihi," bahwa dia mengharamkan kezaliman atas dirinya. "Fala yadhlim ahadan la bi ziyadah sayyi'ah wala bi naqsin hasanah," Allah tidak akan mendzalimi hambanya. Tidak ada satupun dari hambanya yang dizalimi oleh Allah. Tidak dengan menambah keburukan. Dan tidak pula dengan mengurangi kebaikan. Allah tidak mendzalimi sedikitpun. Baik kezaliman itu bentuknya menambahkan keburukan, menambahkan kejelekan kepada hambanya, atau mengurangi kebaikan yang diberikan kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat yang ke-112, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal minas salihat wa huwa mu'min." Barang siapa yang melakukan amal saleh dalam keadaan dia beriman, "fala yakhafu dzulman wala hadman." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendzaliminya. Tidak akan mengurangi haknya. Tidak akan menambahkan keburukan kepadanya. Tidak akan mengurangi kebaikan kepadanya. Dan tidak akan menambahkan keburukan kepadanya. Bagi siapa? Bagi yang melakukan amal soleh dalam keadaan dia beriman. Allah katakan, "Waja'altuhu bainakum muharraman." Oleh karena itu aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. "Ja'altu dzulma bainakum muharraman." Aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. "Fa yuharrimu alaikum an yadhlima ba'dukum ba'dha." Allah haramkan atas kalian sebagian kalian dengan sebagian yang lain berbuat zulm. Walihadza qaal, oleh karena itu Allah berfirman, "Fala tadzalamu." Jangan kalian saling berbuat zalim. Tidak boleh kita saling berbuat zalim satu sama lain. Kemudian di dalam hadis yang berikutnya, setelah Allah haramkan kezaliman, Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, "Ya ibadi kullukum dhalun." Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya sesat. Sesat kalian semuanya. Ini manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah semuanya sesat. "Illa man hadaituhu," kecuali yang aku tunjuki, kecuali yang aku beri hidayah, kata Allah Subhanahu wa taala. "Fastahduni ahdikum," oleh karena itu mintalah hidayah kepadaku, niscaya akan aku beri kalian. Syekh Nuthaimin menerangkan, "Al-ibadu kulluhum dhalun fil ilmi wa fil amal illa man hadahullahu azza wa jal." Hamba-hamba itu semuanya sesat dalam ilmu dan amalan. kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk. Demikian kita manusia, kita terlahir di dunia ini dalam keadaan bodoh. Tidak ada orang yang lahir di dunia langsung pintar secara asal ya. Secara keumuman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwal ladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, kalian tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa ketika keluar. Tidak tahu kita. Bengong. Lihat anak kecil itu. Tidak tahu dia apa-apa yang baru lahir. Usia sebulan, dua bulan, setahun bahkan juga. Dua tahun juga. Tahunya ketika sudah diajari. Manusia itu secara umum semuanya demikian. Terlahir dalam keadaan bodoh. Tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ajarkan dia ilmu sehingga dia mengetahui banyak hal. Dalam bab ilmu, dalam bab amal, manusia itu semuanya sesat kecuali yang Allah beri petunjuk. Wa idza kana al-amru kadzalika, apabila urusannya seperti ini, fal wajibu talabul hidayati minallah, maka wajib bagi kita untuk meminta hidayah kepada Allah. Hidayah seperti melakukan ibadah salat lima waktu, kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Terus minta hidayah, terus minta dikokohkan di atas hidayah. Demikian pula kita tambah di waktu sujud. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, mantapkanlah hatiku di atas agamamu. Siapa yang bisa menjamin kita bisa terus berada di jalan hidayah, ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum. Setahun yang akan datang, sebulan, setahun, dua tahun, tiga tahun, tidak tahu kita. Kita tidak ada yang tahu tentang ilmu ghaib. Jangan sampai kita menjamin kita sudah belajar Al-Quran, belajar sunnah, kita selalu berada di atas jalan yang lurus. Saya tidak akan sesat. Saya tidak akan tergelincir. Bisa dijamin saya ini tergelincirnya sedikit, tidak banyak. Nas'alullah salamata wal afiyah. Hanya sekian persen, jangan. Masyarul ahibbah, azzakumullah. Tidak ada yang tahu di antara kita. Berapa tahun ke depan, tidak ada yang tahu. Apakah kita masih selalu berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa itu tadi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, mantapkanlah hatiku di atas agamamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah nabi. Wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosa-dosa beliau, telah lalu dan akan datang. Masih beliau memperbanyak doa itu. Akankah kita meninggalkan doa itu? Ayuhal ahibbah, jangan kita tinggalkan doa itu. Kita butuh terhadap hidayah, butuh, sangat butuh. Maka mintalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Hendaklah kita selalu takut, khawatir akan ketergelinciran ini. Allah Subhanahu wa taala katakan ya, kullukum dhal, kalian semuanya sesat. Illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri petunjuk. Fastahduni ahdikum, mintalah hidayah kepadaku. Niscaya akan aku beri kalian. Kata Syekh Muzaimin, ai utlubul hidayata minni ahdikum, mintalah hidayah kepadaku, akan aku berikan. Wal hidayatu huna tashmal hidayatal ilm wa hidayatat tawfiq. Hidayah di sini mencakup hidayah ilmu. Ilmu, dia bisa mendapatkan ilmu Al-Qur'an dan sunnah. Dia bisa menjelaskan ilmu tentang Al-Qur'an dan sunnah, menjelaskan tentang hukum-hukum Islam, dan hidayatu tawfiq, hidayah menerima ilmu tersebut. Karena betapa banyak orang yang mendapatkan ilmu tapi dia tidak menerimanya. Hatinya tidak menerimanya. Dia sudah dapat ilmu itu, sudah dia dengar, tetapi hatinya tidak menerima. Maka dari itu, ya, hidayah di sini mencakup hidayatul ilm dan hidayah itu taufik. Hidayah ilmu dan hidayah taufik, menerima kebenaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un, kalian semuanya dalam keadaan lapar, illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Fastat'imuni ut'imkum, hendaknya kalian meminta makan kepadaku, niscaya akan aku berikan kalian makan. Wa hadhihi kallati qablaha, ini seperti yang sebelumnya, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Bayyana subhanahu wa ta'ala annal ibada kulluhum jia. Allah menjelaskan bahwa hamba itu semuanya dalam keadaan lapar. Illa man at'amahullah, kecuali yang Allah beri makan. Thumma yatlubu min ibadihi an yastat'imuh liyut'imahum. Kemudian Allah meminta kepada hamba-hambanya agar mereka meminta makan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan Allah beri makan. Wa dzalika li'anna alladhi yukhriju az-zar'a, yang demikian itu karena yang mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahan makanan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menumbuhkan padi, Allah Subhanahu wa taala. Yang menumbuhkan sayur-sayuran, kangkung, Allah Subhanahu wa taala. Bayam, siapa yang menumbuhkan? Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Oleh karena itu termasuk ya, jenis makanan yang Allah berikan kepada kita. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita gantungkan kepada makhluk, jangan kita gantungkan kepada orang lain. Kemudian Allah melanjutkan, ya ibadi kullukum arin, wahai hamba-hambaku, kalian semuanya arin itu tidak ada pakaian sehelai pun. Itu kalian. Demikian kita ketika terlahir di dunia tanpa pakaian sehelai pun. Itu manusia. Aikot badat auratuhu, yakni auratnya terbuka. Sungguh auratnya terbuka. Illa man kasahullah, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala beri pakaian. Wa yassara lahul kiswah, Allah tutupi dengan pakaian. Walihadza qaal, oleh karena itu Allah katakan, illa man kasautuhu, kecuali yang Allah berikan pakaian. Fastaksuni aksukum, mintalah kepadaku, niscaya akan aku berikan. Li anna kiswata bani Adam mimma akhrajahullahu ta'ala minal ardh. Karena pakaian bani Adam itu terbuat dari apa yang Allah keluarkan di muka bumi ini. Seperti mungkin ada yang pakaiannya dari kulit domba. Dombanya dari mana? Kulit dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakaian kita ini, pakaian kita ini asalnya dari mana? Dari tanaman ya? Tanaman ya? Dari tanaman. Siapa yang menumbuhkan tanaman? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka mintalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Walau sya'allahu ta'ala, kalau Allah menghendaki, lam yatayassar dzalik, yang demikian itu tidak akan bisa terwujud. Tidak akan bisa terjadi. Pakaian ini tidak akan mungkin ada kalau Allah tidak menghendaki. Tapi Allah menghendaki. Allah bukakan jalan kepada kalian sehingga bisa berpakaian. Ya ibadi, Allah katakan, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, kalian melakukan kesalahan siang dan malam. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni kalian. Wa hadza kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil haditsis sahih, yang demikian ini seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adam khata, setiap bani Adam itu banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan yang paling baik dari orang-orang yang banyak berbuat kesalahan tadi atau mabur yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa hasanahul Albani, dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihul Jami' nomor 4515. Fannas, manusia itu yukhti'una lailan wa naharan, melakukan kekeliruan siang dan malam. Ayartakibun al-khata', yakni mereka berbuat kesalahan. Wa huwa mukhalafatu amrillahi wa rasulihi, yaitu menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Bifi'lin mahzur, mengerjakan yang dilarang. Au tarkil ma'mur, atau meninggalkan yang diperintahkan. Walakin hadzal khata' lahu dawa, tetapi kekeliruan ini ada obatnya. Demikianlah syariat Islam, tidaklah menyebutkan penyakit melainkan disebutkan pula obatnya. Disebutkan pula penawarnya. Kita itu banyak salah siang dan malam. Banyak menyelisih perintah Allah dan Rasulnya siang dan malam. Itu harus kita akui, betul. Banyak kita melakukan penyelisihan terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Banyak kekurangan. Kalaupun ibadah, apa ibadah kita? Sedikit ibadah kita. Tidak ada yang perlu disombongkan dari manusia ini. Tidak ada yang perlu dibanggakan dari manusia ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kullukum ya innakum tukhti'una billayli wan nahar," kalian salah siang dan malam, berbuat keliru, menyelisihi Allah dan Rasulnya siang dan malam. Itu kalian manusia. Tetapi kekeliruan ini lahu dawa, ada penawarnya, ada obatnya, walhamdulillah, kata Syekh Muhammad. Apa itu obatnya? Fastaghfiruni aghfir lakum, hendaknya kalian istighfar kepadaku. Ini obatnya. Istighfar kepada Allah. Lewat berapa? Hah? Oh iya. Sepuluh. Oh, 10 kan perasaan. Iya, masih jauh. Mintalah kalian ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini obatnya. Aghfir lakum, niscaya pasti akan aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Ai utlubu maghfirati aghfir lakum, maknanya mintalah ampunanku. Aku akan ampuni kalian. Wal maghfirah, maghfirah itu maknanya sitrul dzanbi ma'a tajawuzi anhu, menutupi dosa ya dengan mengampuninya. Jadi kalau kita minta ampun ya, kita mengatakan Allahumma ighfirli astaghfirullah, itu kita minta supaya dosa kita itu ditutupi. Bukan sekedar minta ampun, tapi dosa kita itu supaya ditutupi, jangan dibuka. Ya, supaya tidak dibuka oleh Allah. Masya Allah, itulah keutamaan istighfar. Siapa yang tidak ingin dosa-dosanya ditutupi oleh Allah? Malu kita dengan dosa ini. Sampai dari ulama mengatakan, kalau dosa ini bisa berbau, tidak ada yang bisa mendekati saya. Maka dari itu minta istighfar, minta ampun. Supaya Allah tutupi dosa-dosa kita. Supaya ampuni, Allah ampuni dosa-dosa kita. Kemudian Allah lanjutkan, ya ibadi wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni, walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan bisa memudaratkanku, kalian juga tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku. Li'anna Allah Subhanahu wa taala ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap alam semesta. Walau kafara kullu ahli al-ardi, walaupun semua penduduk bumi itu kufur, kafir kepada Allah, falan yadurrullaha syai'ah, tidak ada yang bisa memudaratkan Allah satu pun, sedikit pun. Walau amana kullu ahli al-ardi, kalau seluruh penduduk bumi beriman, lan yanfa'ullaha syai'ah, tidak akan mereka memberikan manfaat kepada Allah sedikit pun. Ketaatan orang-orang yang taat tidak akan menguntungkan Allah. Maksiat orang-orang yang bermaksiat tidak akan merugikan Allah. Allah tidak butuh terhadap alam semesta. Allah maha kaya. Ketaatan orang-orang yang berbuat ketaatan itu akan kembali kepada orangnya. Kemaksiatan orang-orang yang berbuat maksiat itu akan kembali kepada orangnya. Tidak ada pengaruh bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh terhadap alam semesta sedikit pun. Li'annahu waniyun bi dzatihi an jami'i makhluqatihi. Karena dia adalah zat yang maha kaya. Allah adalah maha kaya secara zatnya dari makhluk-makhluknya. Kemudian Allah melanjutkan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum. Kalaulah orang pertama kalian, orang terakhir kalian, jin dan manusia kalian, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, berada dalam satu hati, semuanya orang baik, semuanya orang bertakwa, mazada dzalika fi mulki syaitan. Yang demikian itu tidak akan menambahkan kekuasaanku sedikit pun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Kalaulah orang pertama kalian yang ada di muka bumi ini, orang terakhir kalian yang ada di muka bumi ini, jin dan manusia semuanya berkumpul menjadi orang yang paling fajir, paling jahat. Mana qasal dzalika min mulki syai'an. Tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, kalaulah orang pertama kalian, orang terakhir kalian, jin dan manusia di antara kalian, qamu fi sa'idin wahidin, berdiri dalam satu tempat, fasa'aluni, semuanya memohon kepadaku, semuanya orang pertama sampai orang terakhir, jin dan manusia, semuanya makhluk yang ada di jagat raya ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fa aqaitu kullu wahidin mas'alatahu, akan aku berikan masing-masingnya apa yang dipintanya. Mana qasa dzalika mimma indi, tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku, illa kama yang kusul mihyatu idza udkhilal bahr, kecuali seperti berkurangnya jarum yang telah dimasukkan ke lautan. Coba kita bayangkan, jarum lautan yang begitu luas, masukkan jarum ke airnya, kemudian angkat. Banyak tidak yang berkurang dari air laut itu setelah jarumnya diangkat? Apakah semua air laut berkurang? Lah, cuman berapa? Berapa titik cuman? Itu semua manusia, semua jin dari awal sampai akhirnya itu yang meminta itu. Allah beri semuanya. Yang berkurang berapa titik? Sedikit. Ini menunjukkan Allah betul-betul zat yang maha kaya, yang semestinya kita pintai selalu. Wa dzalika li kamali judihi wa karami wa sa'ati ma indahu. Ini menunjukkan kesempurnaan, kedermawanan pemberian Allah dan keluasan apa yang ada di sisinya. Fa innahu law a'ta kulla insanin mas'alatahu lam yanqusu syai'a. Kalau Allah berikan setiap orang permintaannya, tidak akan mengurangi sedikit pun. Di sini disebutkan seperti berkurangnya air yang ada di jarum tadi ketika dicelupkan ke air laut. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, hadza min babit ta'kid. Ini termasuk dalam bab penekanan. Penekanan di sini maksudnya tidak akan berkurang. Li'annahu minal ma'lum, karena termasuk hal yang maklum. Anal mikhyat, bahwa jarum itu idza udkhila fil bahr, kalau dicelupkan ke lautan, tsumma nuzi'a, kemudian dicabut, ditarik, fa innahu la yanqusul bahra syai'an, dan ya, hasilnya apa? Lautan itu tidak akan berkurang sedikit pun. Ya kan? Apa yang tersisa? Itu pun jatuh lagi. Ini menunjukkan tidak akan berkurang. Ya. Tidak akan berkurang. Karena air lautnya enggak habis, masih sangat luas. Itulah pemberian Allah, air laut itulah kepemilikan Allah. Yang berkurang tadi, ini menunjukkan itu tidak berkurang, kata Syekh Muzaimin. Bab penekanan saja itu. Li'annal balal alladhi lahiqa hadzal mikhyat laisa bisyai'. Karena basah yang ada di jarum tadi, ini enggak dihitung. Apalah cuman berapa. Tidak masuk dalam hitungan itu. Itu tidak masuk dalam hitungan. Menunjukkan apa? Tidak berkurang sedikit pun kekuasaan Allah. Kalaupun semua manusia meminta kepada Allah, berarti yang kita minta ini masih sedikit. Minta lagi lebih banyak. Ya? Allah Subhanahu wa taala senang ketika hambanya banyak meminta kepada Allah. Banyak memohon kepada Allah. Sedikit kita ini minta, minta apa kita? Ya Allah, selamatkanlah aku, ya. Selamatkanlah aku dari ya mara bahaya mungkin kan ketika aku mau berangkat taklim. Masih sedikit itu, minta tambah lagi. Dan sebaik-baik doa adalah yang lengkap, jami' mani, yaitu doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Singkat, jelas, padat, mencakup segalanya. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. 3 menit lagi ya, Pak ya. Iya, 3 menit lagi ini masih ada dikit lagi hadisnya. Ya ibadi wa hamba-hambaku, innama hiya a'malakum, a'malukum uhsiha lakum. Sesungguhnya itulah amalan-amalan kalian. Aku hitung untuk kalian. Tsumma uwaffikum iyyaha, kemudian akan aku berikan kepada kalian hasilnya. Faman wajada khairan, barang siapa yang mendapati kebaikan di hari kiamat nanti, falyahmadillah, maka pujilah Allah. Waman wajada ghaira dzalik, siapa yang tidak mendapati itu, yakni tidak mendapati kebaikan, yakni mendapati selain kebaikan, yakni tentu mendapati keburukan, fala yalumanna illa nafsah. Jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ya, karena dia di dunia ini sudah diberi kesempatan untuk beramal soleh dan meninggalkan keburukan. Nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan taufiknya, hidayahnya kepada kita agar kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salamata wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.